Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk malam yang berbahagia ini kita melanjutkan pengajian kitab Fardhu Ain. Untuk yang punya naskah kitab, silahkan dibuka di halaman 24, yaitu tentang fasal tentang sembahyang fardu. Alhamdulillah, di pembahasan pertemuan yang sudah lewat, kajian terakhir kita yaitu tentang masalah mandi-mandi sunat. Tentunya ada 10 macam mandi-mandi yang disunatkan. Kemudian karena kaitannya yaitu tentang pembahasan ibadah, maka tentunya hal yang paling penting sebagai modal utama sebuah ibadah itu adalah sembahyang. Maka untuk malam ini kita akan melanjutkan pengajian tentang masalah sembahyang yang 5. Bismillahirrahmanirrahim. As-salawatul khamsu, artinya sembahyang yang 5. Di dalam Al-Quran, hafidhu ala salawat. Hafidhu ala salawat. Peliharalah sebaik-baiknya pelaksanaan sembahyang 5 waktu. As-salah artinya dalam bahasa Arab mendoa, dan arti dalam fikih ialah kata-kata dan pekerjaan-pekerjaan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan disudahi dengan salam, yaitu Assalamualaikum. Disertai dengan niat, tiap-tiap mukallaf wajib mengerjakan sembahyang, dan wali anak wajib menyuruh anaknya sejak 7 tahun. Jadi pembahasan tentang masalah sembahyang, karena memang ibadah yang paling raya adalah sembahyang. Bahkan sembahyang menjadi pembeda antara orang Islam dengan kafir, yaitu batmayang. Dan sembahyang yang fardu secara asal nyu diji adalah limang bahwati sembahyang. Nyu merupakan sembahyang yang fardu secara asal. Karena naci sembahyang yang fardunya bukan secara asal, tetapi fardunya yaitu dengan jalan difardukan. Lagi contoh, wajib dan sembahyang karena ada hajat. Sedangkan yang dasarnya menjadi kewajiban itu adalah salat fardu yang 5. Dia bengannya ngecer. Jadi karena memang yang sembahyang fardu yang 5 yang wajib, maka pembahasan yang gemulai ketika membahas ibadah sembahyang adalah ibadah sembahyang fardu yang 5 yang menanji. Maka yang menjadi dalil bahwa sembahyang fardu nyo diji limang bahwate, ya, sembahyang fardu nyo ana limang bahwate, ya, yang menjadi dalilnya adalah as-salawatul khamsu, hafidhu ala salawatil khamsi, pelihara olehmu akan sembahyang-sembahyang yang 5 waktu. Jadinya memang perintah untuk menjaga, maknanya limang boh waktu sembahyang yang gefardukan nya menjadi kewajiban yang hanabak tak elak untuk tidak terlaksanakan kepada seluruh yang kamu kalaf. Maka tentunya kewajiban sembahyang nya merupakan kewajiban yang hanabak tulak dari, kecuali memang na'udhur syar'i yang memang hana wajib sembahyang. Jadi bak surah udhur syar'i yang hana wajib sembahyang yang ke diurinang ketika teruh masa halangan ataupun teruh masa nifas. Yang tentunya udhur syar'i yang memang bukan hanya hana wajib, bahkan ke sembahyang menjadi haram. Yang mana? Menye berbicara tentang pengertian sembahyang, menye arti drawai, puati sembahyang. Adi as-salah, bahasa sembahyang yang bahasa Melayu. Menye bahasa Arab je as-salah. As-salah menye pada logat, maknanya adalah ad-doa. As-salah maknanya adalah doa. Maka, digedanya ketika dakun salawatullah ala rasulillah. Jadi bermula salah, makna salah adalah doa, maknanya sebuah permohonan doa. Jadi yang namanya doa kan mendoakan sebuah sebuah rahmat yang diharapkan pada sebuah doa kan. Ya, benar. Jadi makna dasar rawi adalah, makna salah adalah doa. Sedangkan yang menjadi definisi daripada salah secara istilah fikih, jadi makna salah adalah aqwalun wa af'alun ya muftatahatun bitakbir muhtatimatun bisalam. Jadi pengertian daripada sembahyang secara istilah fikih adalah berupa ucapan-ucapan, perkataan-perkataan, wa af'alun berupa beberapa pekerjaan-pekerjaan yang diawali yaitu dengan takbir yaitu Allahu Akbar dan diakhiri yaitu dengan Assalamualaikum. Jadi dalam rangkaian ada perkataan, ada perbuatan yang memang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam yang tentunya disertai dengan niat. Nyan adalah sembahyang. Jadi itulah sembahyang yang pada syar'i. Kemudian tiap-tiap mukallaf wajib mengerjakan sembahyang. Siapa mukallaf? Wajib mengerjakan sembahyang adalah mukallaf. Tiap-tiap semuanya. Artinya sesuatu manteng yang memang roh dalam ruang lingkup mukallaf. Ingat, watakun mukallaf adalah balighun akilun. Dia itu sehat akalnya, kemudian dia itu baligh. Jadi baligh kali kita pelajari dalam pertemuan-pertemuan yang kala lewat. Jadi baligh kadangkala baligh iaitu dengan umur iaitu sampai 15 tahun pada laki-laki ataupun sampai 15 tahun ataupun karena faktor lain, karena faktor datang bulan, karena faktor keluar menstruasi, karena faktor keluar mani, yaitu mimpi basah. Jadinya asbab-asbab daripada baligh. Kemudian sehat akalnya, itu mukallaf. Maka si mukallaf, dia itu berkewajiban untuk salat. Maka kita pahami di sini, ketika kita sudah mukallaf, maka baru tubit dari mukallaf, menyata tubit dari balik ha mungkin Tuhan mungkin dia dari 15 tahun mundur ke umur 12 tahun enggak mungkin. Tapi nah kadangkala dari mukallaf bisa keluar yaitu dengan hilang akal. Tanya dengan sehat tengku. Kemudian datang dek pungo, ka pungo. Maka ketika ka pungo, maka kewajiban taklif nyau hanali berlaku. Maka hana ingin danyo pray semayang dengku dengan cara pungo kan. Maka ji kan wajar buat tegakkan lagi rakan-rakan katanya pungo-pungo roh juga baik payah semayang. Menandakan betul menye urang ka punguh nyo hana wajib tu mah hana wajib tu mayang. Maka kadangkala urang menye perakeun kadangkala urang wate hana ka tu mayang yang ke karena baru pikir-pikir ka punguh urang urang. Ya mudah-mudahan hai hana ruh gedai urang ku kan. Dan wali anak wajib menyuruh anaknya sejak 7 tahun. Ya, maka nyo nah hal yang penting nengko. Ya. Jadi nah hal yang penting mano cerita aji. Artinya untuk melaksanakan sembahyang nyo merupakan kewajiban. Engka benar? Sedangkan menyewali daripada anak min, wali daripada anak min, nyo wajib digenyan kan hanya gesemayang. Tapi genyan juga punya kewajiban bagi wali si anak. Wali si anaknya baik ayah si anak. Ya kan? Maupun basurah wali yatim. Yang termasuk daripada wali si anak yang ke yang menjadi pengasuh si yatim. Nunggu. Ya. Maka wali daripada anak min. Nyo menjadi pedoman lah yang paling utama tunggu daripada kepada ayah dan ibu tunggu kan. Jadi anak sejak umur 7 tahun nyo wajib yu semayang. Dan nyo fardu'in tunggu. Menan. Bagi kita nyo yang memang nak anak 7 tahun nyo kagebi kewajiban untuk yu wala ya. Bahkan menyelap 10 tahun hai tempo buat yang yu sepat tunggu. Fadribuhu. You support anak punya. Ni haitim semayang. Dan kan hanya you. Kan hanya you. Hanya kat semayang. Bukan. Wajib you. Dan beri semayang berbetul. Sama dengan wajib pernah semayang ke anak. Umur anak tungku segolom umur 7 tahun. Yang bekal betul tata cara semayang. Bak anak. Pakan. Karena ketika anak ke umur 7 tahun. Maka wajib bagi orang cik untuk geyu sembahyang ba anaknya. Bahkan menyeka anaknya ke umur 10 tahun mentang haitim sembahyang. Yang geyu tepat nengku. Fadribuhu. Yang nak hadis tu. Nak hadis Rasulullah. Maka halnya tak kalen. Sering nengku. Sering keabaikan le sebahagian orang cik. Yang mungkin bagi ketanyo yang memang kajit kepada ayah dan ibu daripada anak-anak ketanyo ingat nyo kewajiban nengku bagi ketanyo nyan menan mani no dah kala anak mian kan menyena ya bet ba TPA nagi semayang le dengku ide di balai bet sedangkan wate anak mian nyan iwo rumah nyan subuh kadang sayang dekat anak mian hana ada pegu semayang. Tapi ingat tengku. Jadi yang wajib kan anak umiat tu mayang ambil salah. Yang wajib bagi getanya urun si. Karena yang taklif ni tanya urun si tengku. Jadi yang taklif dosa haramnya kepada getanya urun si. Maka kewajiban tanya urun si adalah wajib you. Ya, bahkan ketika ya, anaknya itu mayang dan betul. Maka pahala dia gebikan ke anaknya. Tapi kepada urun si yang you itu mayang. Maka wajib you. Isemayang ji berbetul. Maka untuk betul isemayang dan dia ji adalah wajib bernama berbetul. Ya. Bahkan termasuk kan hanya pernah rukun semayang. Termasuk pernah iaitu hal-hal yang sunat dalam semayang. Termasuk nyolun pun nak cik merempok ibaran. Iaitu surah yang memang mantan tingat dari surah Abu Mudi. Dengar. Bahkan termasuk bab-bab mesegawan. Wajib bagi orang cik untuk berenang bahawa nyonya sunatnya dalam ketika tak semayang itu bab-babnya nyo kan bahagian daripada hal yang wajib dalam mendidik anak. Maka salah satu kitab sebetulnya yang menjadi kitab penunjang utama dengku kepada anak mik dapat buat yang kita fardhuinnya dengku. Maka jadi di awal pengantar buat orangnya kan nah luntuan sampaikan dengku bahawa digetanyo 9 tabutnyo adalah sebagai bahan pelajaran kepada diri pribadi juga menjadi modal bimbingan untuk taperno anak-anak getanyo tunggu nyan menan. Kemudian waktu sembahyang yang pertama adalah zuhur. masuk dari kelincir matahari sampai bayangan sesuatu lebih. Kemudian asar, masuk dari habis zuhur sampai terbenam matahari. Maghrib, masuk dari terbenam matahari sampai hilang awan merah. Isya, masuk dari hilang awan merah sampai terbit fajar sadiq. Subuh, masuk dari terbit fajar sampai terbit matahari. Dan semulia-mulia amal bersembahyang pada awal waktu. Jadi sembahyang na limang boh wate yang fardu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Jadi jino karena kada depa bahwa na limang boh, maka perlu digedanya untuk tak pahami tentang wate-wate ya dengku. Kenapa perlu memahami tentang waktu sembahyang? Dikarenakan mana dengku iji? Di antara syarat sah sembahyang adalah mengetahui masuk waktu sembahyang. Ya, dilikut di halaman 6 dengku kadita berit bahwa di antara syarat sah sembahyang kan adalah mengetahui masuk waktu. Selain daripada bersuci kan, ya, mengetahui masuk waktunya menjadi juga menjadi syarat syarat sembahyang yang uyub nasin tu. Kan? Jadi karena mengetahui masuk waktu menyerupakan syarat sah sembahyang, maka waktu salat yang pertama namanya adalah salat zuhur. Pajal masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur adalah ketika tergelincir matahari. Yang mana? Yaitu masuk dari kelincir matahari sampai bayangan sesuatu itu menjadi lebih. Sebuah ukuran yang memang na dijelaskan di dalam hadis. Karena na hadis tentang masalah wate sembahyangnya na dua buah hadis. Jadi hadis yang pertama menceritakan tentang awal waktu. Kemudian hadis yang kedua menceritakan akhir waktu. Kemudian para ulama mujtahid mengijtihadkan daripada dua hadis yang sahih tersebut tentang awal waktu dan akhir waktu, komparasikan daripada dua buah hadis yang sahih yang naga sebutkan dalam kitab Iyanatul Talibin, juga naga sebutkan dalam kitab Al-Mahalli. Jadi mengenai masalah wate sembahyang luhur, nyo adalah mulai daripada tergelincir matahari. Mana tergelincir matahari? Jadi posisi matahari dengku ketika istiwa, artinya ketika cet urut timang katanyakan, maka posisi bayangan sebuah benda yang disinari oleh matahari, maka sebuah benda itu akan memiliki bayangan seutuhnya seperti sebuah benda. Yang gekun istiwa, artinya menyerta takdirkan dengku sebuah benda berada di bawah sebuah sinar, tepat di bawah berada di bawah sebuah sinar, maka benda tersebut tidak memiliki bayangan lebih daripada posisi keliling benda yang istiwa. Tapi ketika matahari sudah bergeser sedikit saja, bergeser tengku mata uro dari posisi cet uro timang tengku dimegeser mata uro kedeh ke ubarat, menangkan di saya bacut mendang nyan gekun ka mesirut nya bahasa tanyokun ka tergelincir, makna mesiritnya ke isai mata uro bacut. Maka dari posisi cet uro timang nengku isai mata uro bacut gekeng ka tergelincir, itu tandanya sudah masuk waktu duhur. Kemudian sampai kapan zuhur ini? Yaitu zuhur hingga sampai bayangan sesuatu lebih. Gimana mufum? Ketika yang tak pancangkan sabuh benda dengku panjang jih 1 meter. Tengah mana? Kemudian posisi matahari dari posisi bunuhkan cek uro timang, mata uronya dengku dia itu terus bergeser ke barat. Maka ketika matahari bergeser dari jam 1, jam 2, jam 3, kemudian hingga jam 3:30, maka matahari menyinari sebuah benda, nyo bendanya memiliki bayangan lebih dari ukuran benda. menyebendanya dengan kursi meter, maka jumlah jauh sebuah bayangan benda ketika lebih bayangan jihnya, iaitu dari 1 meter, maka itu tandanya waktu zuhur sudah berakhir. Dan ketika zuhur berakhir, tandanya masuk waktu asar. Artinya tidak ada jeda antara waktu zuhur dengan waktu asar. Habis zuhur, tandanya masuk waktu asar. Maka waktu asar itu adalah masuk dari habis zuhur sampai terbenam matahari. Maka ketika asar kah masuk waktu, sama dengan masuk waktu asar kapan? Ketika bayangan sebuah benda lebih dari ukuran benda. Ya, maka kemudian semakin mata uro itren dari posisi bunokan poh perut, poh limang, poh enam, semakin itren aju mata uro tungku ka di lup. Jadi ketika mata uro ka di lup dengan terbenam matahari, itu tandanya waktu asar sudah habis. Maka tandanya masuklah waktu maghrib. Kemudian ketika maghrib sudah masuk waktu, maka sampai pajan waktu maghrib tengku, nyo di sini na terjadi silang pendapat tengku, antara pendapat kadim dengan pendapat jadid tengku. Artinya mana? Na perbedaan hasil ijtihad Imam Syafi'i tentang masalah waktu maghrib. Menye pendapat jadid, artinya pendapat baru. Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, Imam Syafi'i mengijtihadkan bahawa waktu maghrib itu sangat singkat. Artinya dengan durasi waktu hanya dipakai untuk azan, iqamah, berwuzuk, ya, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan salat fardu 3 rakaat dan salat sunat 2 rakaat. Jadi hanya itu saja waktu salat maghrib. Tetapi ijtihad lamanya Imam Syafi'i ketika beliau di Irak, yang dikatakan dengan pendapat kadim, waktu maghrib itu adalah ketika matahari terbenam, berakhirnya hingga masuknya waktu isya. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapat kadimnya Imam Syafi'i. Artinya pendapat yang mengatakan waktu maghrib itu berakhir hingga masuknya waktu isya. Kapan? Yaitu sampai hilang syafak yang merah. Hingga hilang awan yang merah, yaitu di sisi barat langit. Kemudian isya masuk dari hilang syafak merah sampai terbit fajar sadiq. Yaitu ketika terbit fajar sadiq tengku, yaitu ketika ka subuh yang kata bi fajar, maka nyan tandaji adalah kabeh wate isya. Maka je tak kalen tengku, yang paling panjang wate nyang ke wate isya tengku. Sedangkan subuh masuk dari terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi menye semayang subuh tengku wate aji hanat panjang, yaitu mulai daripada terbit fajar hingga kepada terbit matahari. Menyatakan ba imsakiyah gekeun dengan wate syuruk. Ha mana? Wate syuruk kana nyen tandaji menyakam tulis wate syuruk nunggu. Nyen tandaji adalah kaitu bit mata uro. Itu bit mata uro maknanya adalah kabeh wate tubuh. Ya, maka menye digetanyo yang telat jaga semayang subuh, maka walaupun kabeh wate subuh nyen be je ke alasan hana semayang subuh, tapi menan ka jaga tung semayang langsung semayang. Man kai dua wate, ya dua wate gekeng kada tunggu semayang. Ya, karena nala demurung karena alah tunggu kau luar wate. Jadi hana semayang le salah tunggu. Karena kau luar wate wajib kata. Menyelam wate, jangan pernah ada kata. Memang tak semayang tengok. Kecuali nak pernah dengar. Yang mana? Dan semulia-mulia amal bersembahyang pada awal waktu. ibadah yang terbaik adalah salat di awal waktu. Jadi mengenai mufhum daripada salat di awal waktu adalah amalan terbaik, nyona padum-padum boh definisi yang lun pahami surah ni guli sino. Artinya salat di awal waktu adalah sembahyang digitanyo dalam wate ya dengu. Jadi maknanya ketika ta sembahyang mentem lam wate nyen mendengkeun amalan terbaik. Maka dari sekian banyak adalah di awal waktunya. Nyen menan. Artinya sogot ta sembahyang menan ita mang wate ataupun bak-bak tengah wate. Yang paling enggak nyen ke bak wai wate. Cuma ketika kadangkala digitanyo nabut yang memang tidak bisa ta tinggalkan dengku. Yang buat nyen kadangkala fardu dengku. Nyen boleh tak pesu tunggu wate sembahyang u tengah wate tapi tetap tidak boleh di akhir waktu. Ya mana. Maka kadangkala tunggu kan fenomena yang sering urang kritik pakan di dayah-dayah kadangkala kaibang isya urangnya ge abut ile tunggu gak sembahyang pos kurang tunggu kan. Makanya sebenarnya adalah bagi gedeo kan perlu memahami bahawa dalam halnya konteks ta'alum nunggunya digi punya kepentingan yang raya, artinya punya maslahah yang raya. Tapi ketika bisa memang gekondisikan waktu yang lain kemudian kesemayang di awal waktu itu lebih baik. Tapi ketika memang di sebagian tempat diurungnya memang harus dikejar waktu belajar dulu kemudian salat berjamaah, sebenarnya itu punya alasan pembenaran sendiri. Artinya digitanya tentunya harus dipahami di sini bahwa makna daripada awal waktunya pun mesti hana permen siapa-siapa bu mesti juga awal waktu hana menang. Karena terjadi itu dalam aspek minta semayang bak awal waktu kadang hana jamaah lagu. Minta semayang bak tengah-tengah waktu na jamaah. So agak yang tetap agak iaitu berjamaah di tengah waktu yang menang. Artinya ijinya kan na pembahasan-pembahasan lain yang perlu dah padu padan. Kemudian tentang syarat-syarat sembahyang. Adalah syarat-syarat sembahyang telah lalu pada halaman 6. Tentang syarat-syarat sembahyang nengku halaman 6 dilikut oleh kepegah bahawa na nambuh syarat wajib sembahyang. Mengetahui awal wate, menutup aurat, suci daripada hadas, suci daripada najis kan. Kemudian menghadap kiblat. Nalimang boh nunggu, iaitu halaman 6 ni ikut. Nalimang boh syarat wajib sembahyang. Oh wate kalau tak pahami tentang syarat wajib sembahyang, maka selanjutnya tertambang di dalam rukun sembahyang. Dan wajib pula kita mengetahui rukun-rukun sembahyang. Dan adalah rukun-rukun sembahyang 13. Jadi setelah memahami syarat, maka perlu juga memahami rukun. Jadi syarat ngerukunnya 4 beda. Syarat ngerukun beda aja tunggu meno. Menyo syaratnya jiji hal yang mesti dilakukan dia itu berada di luar sembahyang. Sedangkan menyerukun hal yang mesti dilakukan dan dia itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan daripada sembahyang. Nyan rukun sembahyang. Maka menyesyarat nalimang. Ya benar. Kemudian menyerukun rukun sembahyang dia itu ada 13. Depa ya kena dengan rukun hiblah nengok. Nah rukun hiblah kan? Akhirnya rukun sembahyang. Yang pertama adalah berdiri betul. Yang kedua, berniat di dalam hati seperti aku mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang kelima, yang keempat, membaca Fatihah. Yang kelima rukuk, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan duduk untuk tasyahud yang penghabisan, kesepuluh membaca tasyahud penghabisan, kesebelas membaca selawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud penghabisan, 12 membaca Assalamualaikum yang pertama, yang ke-13 adalah tertib. Jadi tunggu-tunggu sekalian, rukun sembahyang nah heblah perkara. Jadi termasuk tungku dalam hal tak sembahyang, digitanya wajib mengetahui yang dah rukun dan yang dah sunat tungku. Jadi dalam kitab Iyanatul Talibin disebutkan bahawa termasuk hal yang wajib bagi urung sembahyang adalah digitanya gebedakan tungku, bisa gebedakan antara teh yang menjadi rukun, teh yang sunatnya perlu dibedakan sih dengung. Maka rukun yang pertama adalah niat. Oh, yang pertama di sini bukan pertama ni dua berdiri dengan urutan di sini. Oh, urutan di sini berdiri yang menjadi yang pertama. Jadi yo hana masalah aku kan. Kami yang biasa tanya wafai kan pertama niat dua berdiri lihat ke biru kunjih karena hanya kan cuma data urutan karena aja antara niat berdiri kemudian takbir nyo diji dilakukan dalam satu hayah yang bersamaan nih. Maka tertib jinyo hanya sebatas tertib urutan untuk uji tak pegah dengo karena mete yang so awai tadeng hai awai tadeng nilai ya kemudian kepu tadeng mami hana tanya. Kemudian ke Pekin Banjar Datang ni, mihan ada kebi. Ya, kengkak riyo kan. Maka jihnya ke tata urutan tu, beda je ke khilaf tu. Karena anak pertama ni dua berdiri tu yang pernah dah hafai tu kan. Nyo hana mukhalafah tu je. Jadi berdirinya merupakan rukun sembahyang. Ini makna berdiri tunggu adalah rukun sembahyang. Ini perlu dipahami bahwa hanjit dua tunggu untuk sembahyang perlai. Kecuali bagi orang yang memang betul-betul hanjit gedang. Maka jino kan nah hal yang berbeda. Nah yang hal yang miris sebenarnya. Ini orang gak sembahyang fardu tunggu gijak. Ngentapak geme kursi dua gak sembahyang fardu. Enggak mana? Nah, jadi wate gejak ngan dapak kayak biasa. Kemudian wate gesemayang kah gedua. Ini sebetulnya je menjadi problem nunggu. Adanya kadangkala puwa dua diurungnya bahwa deng bak semayang fardunya merupakan rukun semayang nunggu. Jadi ketika hana gedang, nyo hansah semayang. Kecuali dalam keadaan digenya butuh-butuh hanya gedang nunggu. Kiban gede-gede betul-betul hanya gedang. Menye gedang rubah dengku. Dan hana somat. Bahkan menye gede gedang na somat dengku wajib mat. Urang matnya menye kadang kala payah pupah wajib pupah dengku. Nyan ban. Artinya ihnan kadar dengku wajib deng mat sembahyang fardu. Maka ke hana mudah-mudah mentang wadah sembahyang fardu dengku jid duk di kursi ke. Ya benar. Mam yang kedua tunggu wate gerukuknya lain perkara tunggu kan. Kemudian niat dalam hati. Yang niat tetap dalam hati tunggu. Niat lagi dilikut tunggu. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Sebuah kasat, sebuah keinginan tekad yang kuat yang ketika diketika sudah mulai melakukan sebuah perbuatan. Jadi niat ni sama dengan ketika kata dah mengelam semayang. Jadi dah mengelam semayang pat. Bak Allah. Jadi bak hamdah Allahnya sama dengan di sini nunggu kamu mulai dah dan niat. Kemudian lom. Ketika kata niat, maka dalam niat benar kasat ta'arat ta'in. Ya, jadi makna kasat, kasat adalah menyengajakan sesuatu. Makna ta'arat adalah perbuatan yang tanya lakukan yang menyengajakan sesuatu. Putra ada kasat, sembahyang. Ta'arat mendatangkan fardu. Jadi sembahyangnya adalah sembahyang fardu. Kemudian ta'in menentukan apa yang kita lakukan. Sembahyang apa? Sengaja alun sembahyang fardu. Fardu apa? Fardu zuhur misalnya. Maka sepertinya contohnya adalah mengerjakan seperti aku mengerjakan sembahyang fardu zuhur. Yang contoh benar kasat ta'arat ta'in. Artinya ada kasatnya yaitu aku mengerjakan. Ada ta'aratnya itu nama mengatakan fardu. Kemudian ada ta'yinnya mengatakan zuhur. Kemudian rukun yang gelai adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Membaca Fatihah. Kemudian yang kelima ruku, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian duduk untuk tasyahud yang penghabisan, kemudian membaca tasyahud penghabisan, kemudian membaca salawat atas Nabi Muhammad pada tasyahud penghabisan, dan yang kedua belas adalah membaca Assalamualaikum yang pertama. Kenapa Assalamualaikum na dua ke? Assalamualaikum iaitu terhadap kanan, kemudian Assalamualaikum terhadap kiri. Hadap kanan adalah rukun sembahyang, sedangkan terhadap kiri adalah sunnah. Kemudian tartib. Makna tartib adalah yang fun iduk bak fun, yang dedau iduk bak dedau. Be awai ta sujud daripada tarukung, yang mana tertib dengu. Be leh digitanyo ta baca ayat langsung ta sujud, kemudian baru ta bedah tarukung, yang mana tertib be menan. Ya benar. Kemudian takbiratul ihram. Pada pembahasan takbiratul ihram, takbiratul ihram ialah membaca Allahu Akbar di permulaan sembahyang. Dan waktu itulah niat terlaksana. Jadi takbiratul ihram yang ke membaca Allahu Akbar tunggu di awal sembahyang. Ketika takkan Allahu Akbar disinan ke ta niat. Si kurung-kurung niat adalah sengaja aku sembahyang fardu zuhur. Yang dikurung-kurung bak niat. Maka pakanya ke dikurung-kurung. Karena na niat lom nengku digetanyo tak pegah tak ikut imum. Makmuman dah ken. Kemudian dalam niatnya digetanyo tak hadap kiblat. Mustaqbilal kiblati dah ken. Kemudian digetanyo tak penyata ikhlas. Karena Allah Ta'ala. Jadi takkan lagi tengok sengaja lu sembahyang fardu zuhur, put rakaat, lun ikut imum, lun hadap kiblat. Karena Allah Ta'ala. Tambahan-tambahan saknyonya adalah sunat tengku dalam niat. Karena sekurang-kurang niat adalah adanya kasat, adanya ta'aras, adanya ta'in. Adanya sebuah keinginan tekad yang kuat sengaja, kemudian ada mendatangkan fardu, kemudian ada yang namanya ta'yin, penentuan petra fardu yang dapat buat. Fardu zuhur, fardu asar, fardu isya. Jadi ingat, yang terhadirkan dalam hati, yang terhadirkan niat itu adalah yang terhadirkan dalam hati. Ken lafai. Maka kadang-kadang dengku orang sering tua. Wati genit semayang. Tua gehen fardu. Dengan dia alun semayang maghrib. Karena Allah Ta'ala. Hanasah. Ini bahkan. Nasi coba cek kembali. Dengku kebiasaan kita nyo. Manmenya kita nyo kapah. Si coba cek orang terdekat dengan kita nyo. Suami kita nyo. Isteri kita nyo. Anak kita nyo. Keluarga kita nyo. Tak si tanya. Kiban nyak. Kiban kak. Wate niat semayang. Tak ada yang. Karena pakai lu sampaikan menua dengku karena dari padum-padum buah kesempatan kamu bimbingan catin lah susji sering kamu dapati bahwa urang hana tingat gedengku bahwa ciket fardu dalam niatnya wajib hingga watak gesemayang na gesemayang sampai ma watak genit tengah jalan semayang maghrib tengah jalan semayang isya bahkan yang sangat fatal dengku urang agam watak gesemayang Jumaat dengku sengaja alun semayang Jumaat karena Allah Ta'ala. Dua buah salah. Ya, ban. Jadi, menye urang agam ke semayang Jumaat dengku, nyan payah geken dengku sengaja alun semayang fardu Jumaat. Ya, pertama. Kemudian, hansah ke semayang Jumaat. Ya. Menye digenyan sebagai makmum dengku, hana genit makmuman. Maka, di urang agam dengku nya payah ge perhatikan dengku bahwa untuk sah digayangkan payah genin makmuman. Ya, jadi ketika digetanyo kajit dengku sambilan taduk-duk dapat jumpa-jumpa pisang goreng ah. Tatanya ang ayah nak miat dengku. Kiban abu yo tanani semayang Jumaat. Watanani semayang Luhu no sikun le. Pun na betoi. Hai kana getanyo kana ilmu dengku cara tak aplikasikan ilmu menan di ke sambilan-sambilan kan. Karena mereka ke khusus tak sengaja kan, kah mungkin kadang kan. Jadi kesambilan-sambilan menang tak tayang. Ada pun baksinya ada, hewa berat kan, tak tayang. Si banyak dah niat benar sembahyang asai balik, menang kan. Man menyedrawat dia kesambilan tak introspeksi lah. Ya, menang tak introspeksi. Ya, menang. Maka niat terlaksana waktu berdiri. Dan terlakukan niat adalah ketika berdiri. Dan dalam Allahu Akbar. Dalam bacaan Allahu Akbar, huruf lam bertasydid. Panjang satu alif. Allahu Akbar. Dan huruf ba tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Jadi tidak boleh memanjangkan Allahu Akbar. Enggak boleh. Jangan dibaca Akbar panjang ba-ba. Mana tunggu. Karena ba itu satu harkat. Satu ketukan. Jadi hanamat ba-ba. Jadi makna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian rukun selanjutnya adalah Fatihah. Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Ya. Jadi wategekeun rukun sembahyang adalah baca Al-Fatihah. Ingat, Al-Fatihah adalah satu surat daripada Al-Qur'an yang ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dan hurufnya Al-Fatihah itu 156 huruf. Jadi wategekeun surat Al-Fatihah, maka Bismillah itu adalah bahagian yang tidak terpisahkan daripada Al-Fatihah. Bismillah dengku bukan hanya yang sunat dibaca dengku ketika membaca Al-Quran. Menye bismillah pada Al-Fatihah bukan sunat dibaca. Tetapi bismillah pada Al-Fatihah adalah wajib dibaca. Kenapa? Karena bismillah pada Al-Fatihah adalah satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Sedangkan bismillah pada surat Al-Quran yang lain nya bukan bahagian ayat. Memang di sini pendapat yang berbeda. Tapi pada umumnya adalah bukan bahagian daripada ayat daripada surat. Tapi dalam Al-Fatihah, bismillahnya adalah ayat yang pertama dengku-dengku. Maka Al-Fatihahnya yaitu 7 buah ayat. Ayat yang pertama aja adalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, maka digedanyo kadangkala dengku Al-Fatihahnya perlu ta baca kembali dengku. Bahkan boleh dah baca kembali. Karena perlu dah tahsin, perlu dah berbetul dengan bacaan Fatihah. Karena satu huruf hanasib, ini hanasah Fatihah. Hanasah Fatihah, hanasah semayang. Makanya hanya pupung buat Fatihah. Yang benar. Maka pada Fatihah lah menunggu, perlu diperhatikan. Tajdid ji bupah. Huruf ji berbetul. Yang benar. Maka termasuk di antara ilmu fardu'in nunggu yang wajib jid bagi kita nyawa yang ke berno Fatihah berbetul nunggu buruk. Ya benar. Kemudian lam nah hal yang menarik lam nunggu untuk kita bahas bahwa karena kebiasaan kita nyawa mandum lah tanya orang Aceh lah khusus di nunggu kan, dan orang Islam lah pada umum ji. Golom tatu oh baca Al-Quran. Al-Quran golom ke taturi dengu. Tapi Al-Fatihah kaji dengu. Anak-anak min kalian ke? Al-Quran kadang-kadang golom ituri. Tapi Al-Fatihah kaji dengu. Bahkan pembiasaan mendengar Al-Fatihah. Tapi sadarkah katanya? Ketika kita yang sering mendengar dengu tapi jarang memperhatikan. Maka ketika kita baca banyak yang salah. Maka salah satu cara ji adalah membenarkan Al-Fatihahnya dengan tabaca di tulisan Al-Fatihah dengu. Nah, di tulisan ayat Al-Fatihahnya tabaca. Jadi di sini akan deh dengu teh yang salah, teh yang salah. Yang mana? Karena bahkan yang ban-bannya luna tugas di lapas lah, di rumah tahanan di Sigli. Jadi ketika ta uji baca Fatihah dia tak kun sikereng plus sikereng persen jid Fatihah kepulah anak rame memang. Tapi ketika ta tes ta you baca, cuba baca bukan dihafal. Yang ke sini menjadi masalah. Dia menyimpulkan bahawa memang Fatihahnya harus ta baca dengku. Tak baca ileh, tak baca. Kemudian baru tak ada pun nak betul ataupun salah yang mana. Maka ci sama-sama sambilannya tak cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني بقى ما panjang إياك نعبد وإياك نستعين إيا يعني في نان sering juga tinggal tasydid إياك نعين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Ya, ini cobalah tak biasakan. Jadi paling tidak dengku digetinyo sendiri ke terhadap bacaan rod beyakin sahnya ile dengku. Karena dede ji bacaan si kurung-kurung adalah buta yakin bahwa secara makhraj yang ta yakin digetinyo yang karu. Yang mana? Maka bi hanjit apa bakai ta dengku nyo londro ko yakin karu. Sedangkan hana mahu tak belajar leh yang pihanjit tunggu. Ya mana. Jadi tak baca terjemahan ji. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali kepada Allah pencipta seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Allah itu yang Malik, yang memiliki, yang maha menguasai hari kiamat. Iyyaka na'budu, hanya akan kamu kami beribadah dan hanya akan kamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, mohon kami ditunjuki akan jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka, tiada orang yang dimurkai dan tiada pula orang yang sesat. Amin. Perkenankan olehmu wahai ya Allah. Jadi nyo kabihile untuk Al-Fatihah, kemudian akan tatamang dalam pelajaran yang ke-8, yaitu tasyahud akhir. Jadi nyo terkait dengan rukun qauli lah nunggu kan. Mungkin sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan. Assalamualaikum, Tungku. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Tungku dulu tanya, ya, mulia dan dalam tata bayang surat Al-Fatihah tak sambung, tak baca lagi. Tak sambung, tiga tarik nafas, tak dong tekan orang kena. Yeah. Baca sambung tu. Lihat kan yang tak buat pertanyaan dari Don, sembahyang tu kok, kadang roh tinggal roh pas tak berda E. Roh tak berda E sekitar po tengah tujuh lah. Tengah tujuh yang termasuk bayang tak kaza sembahyang. Yang mentang buku pertanyaan dari Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi terkait dengan Fatihah tasambung. Jadinya kan bicara tehgut dengan tehanagut kan. Jadi yang geyu baca Fatihah bubutui. Nah, yang geyu. Idenya tasambung, tak baca puntung-puntung. Nyo ana masalah tu. Ana masalah tacok sabo nafas. Ana masalah. Ana pupu. Cuma kurang afdal tu. Karena yang afdal ji aduh makaji ayatnya kan tanda memang piu ayat satu ayat kedua ayatnya tanda piu tu di yang mana maka ke masalah jid ataupun hanjidnya jid tunggu yang begah ya kan maka kan sering halnya sebetulnya pertanyaannya muncul tunggu biasa wate imum traweh ya ta? Imum traweh muda tunggu kan gebalap juga yang kan. Jadi memang bacaan jihruh artinya makhrajnya benar, hurufnya benar, ana masalah bacaan Fatihah jisah dan boleh yang mana. Cuma yang lebih baik apalagi di ketika tadang imum nunggu kan, nyo harus menjaga keadaan makmum baik di ketika tabalap sedangkan di makmum dilit kita yang jadi tinggailah jadi dia kemakruh makmum untuk terjadi takhur ba makmum terlambat gerak kan yang mana. Kemudian yang kedua tentang masalah sembahyang subuh. Jadi perlu dipahami dengu mana dengu. Diji sembahyang kena wate menoko kita pegah kan. Jadi ketika nawate sama dengan sembahyang lam wate gekeun dengan ada sembahyang ada. Sedangkan sembahyang yang menye di luar wate yang gekeun sembahyang yang qada. Yang mana le? Yang kan pedoman dasar ji menan. Maka ketika digetanyo tilat jaga ataupun tua hingga teringat ke sembahyang wate jika habis. Maka sama dengan sembahyang yang tak perbuatnya adalah sembahyang qada. Yang menan. Ke sembahyang yang tak perbuatnya adalah qada. Maka jika si tengah tujuhnya kabih buat dia subuh, maka subuhnya menjadi subuh qada tunggu. Ya menan. Maka bahkan ketika digedanyo tua takkan qada tunggu tengah jalan sembahyang perlu subuh maka ji kun qada ngan ada dengkunya kan rukun yang perlu begah lom. Pe tunggu na payah takkan qada dengku baru sahnya ke qada nya mungkin pertanyaan dari saudari gedanyo kenan kadang kan Sedangkan dia katanya han harus takkan kau tak. Karena dia dah fikir benteng lah wate. Yang kadang-kadang menan kadang pertanyaan kan. Ia ikut kan kali tak fahami dia. Si kurung-kurung ni adalah kasar ta'arat ta'in. Dan dalam ta'in adalah ta'in semayang. Sedangkan ta'in qadha dan adaknya kan rukun nunggu. Bahkan bukan hal yang wajib dah ta'in. Maka hana tak ta'in qadha dan adak hana masalah. Ya menan. Tapi sunat je tak ta'in. Maka ketika dikatakan jaga pun tujuh nunggu. Semayang je sengaja dan semayang perle subuh dua rakaat. Karena Allah Ta'ala. Tak apa tujuh. Yang sama dengan secara otomatis tunggu je isi semayang katanya adalah qadha. Yang menan. Menan lah hilir tengku. Alah sawab menan. Mungkin nak pertanyaan lain. Ataupun nak yang kurang jelas. Dipertanyakan kembali. Tengku ni nak pertanyaan sama. Ya, enggak. Ketika takbiratul ihram, Pak bacaan Allahu Akbar, Pak Allah dan juga baca lebih daripada sabuk alif. Maka cuma fungsi. Karena dalam kitab disebutkan panjang bacaan lah dengan sabuk alif dengan mancang tungku. Tiada kita baca Allahu Akbar panjang tak, Pak. Mbak dah lah yang panjang tak tanya. Mbak Allah. Ha? Allahu Akbar. Yang mana lah. Yang panjang roh adalah satu alif. Sedangkan tanya tak baca lebih daripada satu alif. Yang kedua dulu kan. Kedua secara lebih pasti kiban hukum dah berpanjang di sini. Ha, mana. Dia punya hana salah. Dia duduk dia minta kelari jawapan kembali kan. Yang setingat lu punya hana salah. Alah sawabnya apa. Artinya ketika panjangnya tidak terlalu keji. Artinya panjang di atas salah satu alif yang tidak terlalu keji. Artinya bek panjang terlalu tatat. Maka sama dengan mufum ji. Menye terlalu menyepanjang di atas satu alif dan yang hana keji panjang ji. Ia kan juga makna ji bak huruf ah. Hana terlalu panjang tatat ka dibolehkan. Ya mana? Karena untuk tapupah tak bersatu alif baik lebih membacut ia merupakan hal yang udzur dilakukan. Tapupah tatat hanya lebih membacut tunggu karena satu alifnya kan dua ketukan. Satu ketukan tap. Tap. Yang dua ketukan yang sama dengan satu alif. Allahu akbar. Yang bumenan tunggu. Tapi mereka Allah menya kira-kira han keji tengku hana Allah kan lagi orang azan tengku ya hana pupu mami tengok ada kebiratul ihram tengku kan lagi orang azan tengku ya enggak keji tengku ya mana ala sawab mana ya, tapi lebih pasti nanti insyaAllah dan coba minta matan kitab kembali mana lebih pasti kan ya mana. Mungkin nah pertanyaan yang lain, mihana pertanyaan yang lain untuk malamnya. Lagi maaf mungkin tak padai lebih awal baca dari biasa ji. Ya menan. Ini memang hana pertanyaan. Tanya padai pertemuan bet ni bak malamnya. Mudah-mudahan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada katanya mandum-mandum. Kemudian yang kali tabatnya untuk bisa tak amalkan lah dan doji kan. Untuk bisa tak amalkan lagi dengan bersama dalam kehidupan katanya. Yang menan. Eno kementeng. Untuk pertemuan katanya lebih dan kurang nuntuan lagi maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.